bintang di kau, jauh di mata dekat di hati. Sempat terfikir tuk kembali, walau beda akan ku jalani. Tak ada niat untuk selamanya pergi. Sama